Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan terakhir berhubungan dengan al-mabni 'ala al-fathhi. Ini disebutkan oleh Ibn Hisham apa? Isim yang mabni 'ala al-fathh ini contohnya? Nah, jadi bilangan dari? Ahada asyara. Kemudian salata asyara ila? Salata asyara ila? Tis'ata asyara. Nah, atau dengan singkatnya ahada asyara wa akhawatu. Nambab ahada asyara wa akhawatu. Dari salasata asyar, kemudian arba'ata asyar dan seterusnya, yang dikenal dengan mabni apa? Mabni ala fathil juz'ain. Dikecualikan dari ahada asyara wa akhawati apa? Indaga Muhammad. Hah? La, yang dikecualikan. Yang dia itu mu'rab. Naam, tayyib. Isnai asyar. Tayyib isnai asyar. Karena alasannya apa kok ini mu'rab itsnainya? Betul mari. Menduduki nun. Apa yang menduduki nun? Apa namanya? Lafaz asyaranya itu menduduki nun. Naam, lafaz asyara menduduki nun. Nunnya itsnan. Naam, nun pada itsnani. Sehingga yang sebelum nun itu adalah tempatnya i'rab, dan ternyata berubah-ubah menunjukkan dia itu mu'rab. Adapun i'rab asyaranya pada itsnai asyara apa Zakaria? Apa i'rabnya berarti? Tayyib. Adadun qa'imun maqaman nun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian sebab ahada asyar wa akhawatnya mabni kenapa? In the face. Nah, tadamunu mana harfil atfi wawu. Nah, kita lanjutkan pada al-mabni al-dhom. Qala rahimahullahu ta'ala wa lamma faragtu min dhikril mabni 'ala al-fathhi dhakartu al-mabni 'ala al-dhamm. Wa masaltuhu bi qablu wa ba'du. Wa ashartu ila anna lahumā arba'a halat. Naam. Dicontohkan di sini untuk yang mabni 'ala al-dhamm dengan qablu wa ba'du. Dan dia memiliki 4 keadaan. Dan berkata anu asyartu. Nah, kalian lihat dalam catatan kaki, ai biqauni idza hudzifal mudhafu ilaihi wa nawa ma'nahu, atau idza hadzafal mudhafa ilaihi wa nawa ma'nahu. Apabila orang yang mengatakan ini menghilangkan mudhaf ilaihi dan meniatkan maknanya. Ini maksud isyarat dari Ibnu Hisham. Tayyib, dari isyarat ini, na'am, berarti apa? Menunjukkan adanya 4 kondisi qablu wa ba'du. Nah, sebagaimana nanti akan kita lihat. Ihdaha an yakuna mudhafain. Nah, tayyib, yang pertama apabila keduanya itu mudhaf. Nah, qablu wa ba'du. fayurabani nasban ala dzarfiyah aw khafdan bimin. Maka dia di i'rab ya. Nah, secara nasab sebagai dzaraf atau nam ketika khafad dengan min. Dan dzaraf yang dimaksud di sini ai az-zamaniyah awil makaniyah. Dua-duanya bisa. Nahu ji'tu qabla Zaidin wa ba'dahu. Ji'tu qabla Zaidin wa ba'dahu. Ini dzaraf apa ini berarti Muhammad? Dzaraf zaman. Taim wadani qabla dari Zaidin au ba'dah. Dzaraf apa? Abdullah. Makan jelas. Naam. Jadi ketika qablu wa ba'du naam diidhafahkan, maka kemungkinan yang pertama dia apa? Mansub sebagai dzaraf, atau dia apa? Majrur dengan sebab min. Ai faqat. Maksudnya apa? Khafdan bimin saja. Tidak bisa dikhafatkan dengan selain min. Naam. Dari huruf-huruf khafat. Waktu sabida lika likauniha ummul bab. Likauniha ummul bab. Wa li ummi kulli babin ikhtisasun tamtazu bihi wa tamfaridu bimaziyati. Nah, maksudnya apa? Dikhususkan dengan min saja, dikarenakan min adalah ummul bab, yaitu induk dalam bab ini yang menjadi pokok. Maksudnya bab apa? Maksudnya yakni huruf-huruf jar. Dan pada setiap ya ummul bab, yaitu yang merupakan induk pada setiap na'am bab, yaitu permasalahan yang sama maksudnya di sini. Ya, dalam huruf-huruf jar. Naam. Pada semua naam bab-bab itu ketika ada induknya ikhwanifillah, maka naam induk ini yang menjadi pokok itu memiliki kekhususan daripada apa yang lainnya. Qala radhi wa min ad-dakhilatu ala dhurufi. Ya. Sekarang min ini bagaimana dikatakan radhi wa min ad-dakhilatu ala dhurufi ghairul mutasarrifa aktsaruha bi makna fi ala dhurufi ghairil mutasarrifa aktsaruha bi makna fi. Dan min yang masuk pada dzaraf-dzaraf yang apa? Ghairu munsharif. Ghairu mutasarrifa yaitu yang tidak bisa apa? Tidak bisa ditasrif. Naam. Jadi dzaraf yang tidak bisa ditafsirkan, enggak ada qablu kemudian ditasrif, enggak bisa. Nah, kalau min masuk pada dzaraf-dzaraf yang seperti ini, dia bermakna fi. Nahu jitu min qablika wa min ba'dik. Naam, jitu min qablika wa min ba'dik. Ai jitu fi qablik wa fi ba'dik. Berarti maksudnya apa? Aku datang pada waktu sebelum kamu datang. Naam, dan setelah kamu datang. Wa min bainina wa bainaka hijab. Wa maji'uha liktida'il ghayah kaji'tu min indik wa habli min ladunka qalil. Ini faedah dari sisi penerapan min untuk masuk pada qablu wa ba'du. Jadi kebanyakannya bermakna apa? Bermakna fi. Naam. Taib. Dan bisa bermakna ibtida'ul ghayah sebagaimana kebiasaan min, tapi penggunaannya sedikit. Habli min ladunga, yani ibtida'ul ghayah. Dari naam jitu min indik, aku datang dari isim. Wa qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala inna min ad-dakhilata ala qablu wa ba'du wa akhawatihima zaidah. Ibn Malik mengatakan bahwasanya min yang masuk pada qablu wa ba'du dan naam yang semisal dengannya itu adalah min zaidah. Taib, ini berhubungan dengan min. Sekarang contohnya, aku lucik tuka qabla Zaidin wa ba'dahu. Nam di Arab. Di Arab Faiz. Jitu fi al-madi mabniun ala sukun ittisalihi dhamiru rafin mutaharrik lam Allah min al-i'rab hatta dhamiru muttasil mabniun ala dhom fi mahalli rafin fa'ilun anka dhamiru muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun li qabla qabla dhurfu makan mansubun wa mansubun cittuka qabla zaidin wa ba'dahu qabla dhurfu zaman dhurfu zaman naam dhurfu zaman mabniun ala dhurfu zaman mansubun naam wa alamatu indaan yati mahalli nasmi maf'ul bih indah gitu ya mahalli nasmi maf'ul bih indah seperti dia kalau fi mahalli kalau dia itu mabni ya kan sekarang dia mu'rab atau mabni sekarang dia sekarang mu'rab langsung saja qabla dzarfu zaman mansubun wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf zaidin ismun mahdhrub zaidin mudhafun ilaih Zaidin mudhafun ilaih Alamatu jarrihi al-kasrah Al-waw, waw atfin Mabni al-fat, ma'amu wa'amu al-i'rab Ba'da Itu ba'da maktub Maktub mansubun Maktubun ala Maktubun ala qabl Mansubun mansubun misluh Wahuwa mudhaf Wahuwa mudhaf Al-ha damirul muttasilun mabniyun al-dham Bima mimali jarrin mudhafun ilaih Nah, ini ingat-ingat yang pertama, yaitu apa? Tatkala qablu wa ba'du diindhofahkan, maka dia apa? Mu'rab, ya kan? Mansub ala dzarfiyah. Qala fa tansibuhuma ala dzarfiyah, maka engkau nasabkan keduanya sebagai dzarf. Kemudian wa min qablihi wa min ba'dihi. Ini jelas akhwan fillah dengan sebab apa? Min dia majrur. Naam. Dan dia bisa majrur kenapa? Karena qablu dan ba'du diidhafahkan kepada dhamir. Naam. Karena nanti akan kita ketahui walaupun kemasukan min kalau dia tidak diidhafahkan akhwan fillah. Naam. Thayyib maka tidak apa? Tidak akan berubah. Sebab mabni. Fatakhfiduhuma bimin. Qala Allah Ta'ala kadzabat qablahum qaum Nuhin. Tirab. Abdullah. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Kadzaba. Fi'lan madin. Mabni al-fathhi la mahalla min al-i'rab. Ta'u dalla 'ala ta'nits. Kadzabat anta na'am ta'u ta'nis sakinah terus qablahum qabla dzarf zaman mansubun wa huwa mudhaf wa alamatu nasbihi fath dhahirah na'am hum wa huwa mudhaf wa na'am terus hum. Di sini hum mudhafun ilaih, tapi kalau mau dirinci bagaimana? Hum yang dhamir yang mana? Ha. Berarti bagaimana al-ha? Ha dhamirul muttasil mabniun 'ala dhammi. Dhamirul muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli fi mahalli raf'i mudhafun ilaih fi mahalli jarrin nah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih nah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mim lil jama' ya untuk menunjukkan jama' terus qaumun marfu'un wa kadzabat qablahum qaum nuhin, berarti qaumu qaumu marfu'un wa alamatu rafi'i ha i'rabnya itu qaumun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun nuhin fa huwa mudhafun nuhin mudhafun ilaihi na'am mudhafun ilaihi wa alamatu majrurun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahirah na'am syahidnya mana qablahum tayyib qala fa bi ayyi haditsin ba'dahu fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun hadi rob Abdul Malik fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun alfa'u fasiha bi ayyi alfa'u harfu jarin ay ismu istifham majrurun bil ba' wal jar wal majrur muta'alliqani bil fi'il ati yu'minun wa bil fi'il ati yu'minun bil fi'il ati yu'minun wa ayyin mudhafun wa hadisun mudhafun ilai ba'da dhurfu zaman muta'alliq bi mahdhufin bi mahdhufi sifatin li hadis Allahu lafzul jalalah mudhafun ilai wa ayatihi al wawu harfu alfin wa ayat tu ayatihi maqtufun wa ala alaf maqtufun ala lafzul jalalah wa maqtuf wal maqtuf ala al al majruri mis yu'minun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi sukutun nun wallahu dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il wa jumlah yu'minun fi mahalli jasmin jawabu syarti muqaddam ay muqaddar jawabu syartin muqaddar ay in lam yu'minu bi hadzal hadis fa bi ayyi hadisi yu'minun na'am tayyib fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun syahidnya apa ba'dallah na'am di faedah untuk fa seperti ini fabi ayyi na'am fa na'am fasihah fa fasihah kemudian ayyi na'am tayyib ismun istifham majrurun bil ba bi ayyi ya, bi ayyi ini muta'alliqan dengan apa yu'minun. Dan takdirnya apa? Illam yu'minu bihadzal hadits fa bi ayyi haditsin yu'minun. Jadi jumlah yu'minun nah fi mahalli jazmin jawabu syartin muqaddar. Naam, illam yu'minu fi hadzal hadits fa bi ayyi haditsin yu'minun wa qala Allah ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim sekarang yang apa kemasukan min Muhammad alam al-istifham at-taqriri lam yakun mabni tayyib al-istifham at-taqriri na'am di sana jenis-jenis istifham banyak khanifillah ada istifham ikrari ingkari ada takriri di sini takrir istifham untuk apa mengikrarkan alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim ya bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang sebelum mereka sehingga takrir ya berarti apa jawabannya ya na'am sudah berarti jelas sudah karena harus mereka harus apa menetapkan namanya takriri yang menunjukkan bahwasanya yang ditanyakan ikhwanifillah adalah perkara yang betul-betul terjadi. Nah, karena apa betul-betul telah datang berita nah, tentang orang-orang sebelum mereka yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena kesyirikan dan kekufuran mereka. Ini maksud dari istifham takriri. Berbeda dengan istifham ingkari. Naam. Istifham ingkari ikhwan fillah, naam, dhabitnya kalau istifhamnya dibuang maka perkara itu mungkar. Naam. Tapi kalau takriri, naam, kalau istifhamnya dibuang maka apa perkaranya? Apa? Perkaranya betul-betul terjadi ada. Nah, terus naam. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sekalian muraja'ah, kenapa disebut dengan harfu qalbin? Kalau nafin jelas, jazmin jelas, kemudian lam menjadi harfu qalb. Kenapa? Tayyib ahsanta. Harfu qalbin kenapa? Karena mengubah makna mudhari' yang apa? Yang hal atau istiqbal menjadi makna mandi. Taib menjadi bermakna mandi. Misalnya contohnya, ya'kulu, dia akan makan atau apa? Sedang makan, ya kan? Kalau dikatakan lam ya'kul, nah, lam ya'kul, maka bermakna mandi. Nah, bermakna mandi, ya kan? Dia tidak makan atau dia belum makan, berarti mati tidak? Iya, bermakna mati. Maksudnya apa? Belum makannya memang apa? Ya terjadi itu, dia belum makan atau dia tidak makan, itu sudah bermakna mati. Nah, karenanya dinamakan dengan lam harfu qalbin. Terus ya'ti min bilad wa la matidun min hasratin latin wal ya hum dhamir muttasilun fi ma'dhamin fi maf'ul bihi muqaddam nabau fa'ilun mu'akhkhar wa nabau mudhaf alladhi ismu mawsul mudhaf mabni ala taqdim fi ma'dhamin bil mudhaf min qablihi jar wa majrur ta'khir maf'ul bihi. Nah, syahidnya mana? Min qablihim, kemasukan min. Tayyib. Dan perhatikan di sini sebagaimana dikatakan oleh Radhi, berarti min bermakna apa? Fi, ya. Alam ya'tihim naba'ul ladzina fi qablihim. Yaitu na'am, bukankah telah datang berita na'am tentang orang-orang sebelum mereka. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Naam. I'rabnya. Ini kan ya. Min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Min harfu jar mabniun ala sukun la mahalla lahu min jarh. Ba'di ismu majrurun min wa alamatu jarhi al-kasrah. Wa huwa mudhaf. Muta'alliqan. Jar majrur muta'alliqan. Yang belum ambil. Wajibnya antaku nama mahdaria. Ahlakna. Si Arab lengkap. Ahlakna fi'il madhi mabniun ala sukun litisali bidhamir ham la mahalla lahu min i'rab. Na dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in qa'il. Al-kurun wal-jumlah fi'il wa-fa'il wal-jumlah fi'il wa-fa'il siratul mausul la'am hamla'ilahu la'am hamla'ilahu. Sekarang kalau ma'annya dianggap ma'amas dariyah mimba' di ma'ahlakna, kalau tadi ma'annya ma'amausulah, karena bisa juga bamanya masdariyah dikatakan di sini, berarti fi'il wa fa'il jumlah fi ta'wil masdar majrurun bil mudhaf ala annama masdar yahdi. Jumlah fi ta'wil masdar majrurun bil mudhaf. Terus al-qurun maf'ulun bi mansubun 'ala maf'ul nasbihi al-fathah. Al-ula sifatun lil qurun. Anggapnya mansubun wasifatul mansubi mansubun mithluhu wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Kenapa? Mana min zuhriha? Mana min zuhriha asikon? Al-ula mana min zuhriha at-ta'adzur. Nah, mana min zuhriha at-ta'adzur. Tapi ini kondisi yang pertama, yaitu tatkala apa? Qablu wa ba'du diidhofahkan, maka dia mansub ala dzarfiyah zamaniyah atau makaniyah. Atau apa? Ketika dia na majrurun bi min, khusus dengan min saja. Yang min kebanyakannya di sini bermakna fi, dan juga bisa bermakna apa? Ibtida'ul ghoyah tapi sedikit. Ya. Kemudian yang perlu diingat khalifillah, bedakan antara apa? Misal dan syahid. Adapun ayat-ayat maka itu sebagai apa? Syahid, yaitu nam yang menunjukkan benarnya kaidah ini. Sedangkan contoh yang disebutkan jitu kaqum la zaidun wa ba'dah, ini namanya mithal. Qala al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, an yuhdzafal mudhafu ilaihi wa yunwa thubutu lafdhi. Dihilangkan mudhaf ilaihi dan diniatkan tetapnya makna mudhaf ilaihi tersebut. Maka bagaimana i'rab qabl wa ba'du kalau kondisinya demikian? Fa yu'rabanil i'rabal madhkura wala yunawwanani liniyatil idhofah. Nah, mudhaf ilaihnya dibuang tapi apa? Diniatkan seakan-akan apa? Lafadznya tetap. Jadi lafadznya nah diniatkan tetap ada di situ. Nah, bukan sekedar maknanya saja tapi lafadznya memang masih apa? Masih diniatkan adanya. Cuman tidak apa? Tidak dilafadzkan. Maka i'rabnya sebagaimana i'rab yang telah lewat. Nah, tayyib. Dan tidak ditanwin. Wala yunawwanani liniyatil idhofah. Karena apa? Ada niatan idhofah. Dan tanwin dengan idhofah tidak akan mungkin apa? Tidak akan mungkin bergabung. Sebagaimana dalam ta'liq. Ay, wal idhofatu latu jami'u tanwin. Idhofah tidak akan mungkin bergabung dengan tanwin. Lima bainahuma minat tanafi. Bagaimana bentuk tanafi antara idhafah dan tanwin? Li'anna li'idhafah tadulu ala nuqsan wa tanwin yadulu ala tamam. Tayyib. Sehingga antara keduanya itu bertentangan ya khanifillah. Nah, keduanya bertentangan antara idhafah dan tanwin. Sebab idhafah itu menunjukkan kekurangan. Nah, sedangkan tanwin menunjukkan apa? Kesempurnaan. Wa syai' la yakunu tamman naqisan fi halatin wahidah, dan suatu perkara tidak akan mungkin dia sempurna dan kurang. Sempurna dan kurang bagaimana ya? Nah, pada satu kondisi. Kalau tidak sempurna ya kurang berarti seseorang itu atau sesuatu itu. Nah. Tanbih hadhihi lughah dzakarha al-Farra fi ma'anil Qur'an wa ankaraha 'alaihi Zujjan wa Nahas. Qala al-Alusi fi tafsirihi ruhul ma'ani wa jawaza al-Farra al-kasra min ghairi tanwin. Naam. Wa qala Zujjan innahu khata' li'annahu imma alla yuqaddara fihi al-idhafah fayunawwan aw yuqaddaru fa yubna 'ala dhamm. Ini kesalahan, karena kemungkinannya apa? Ditakdirkan padanya idhofah. Nah, tayyib. Tidak ditakdirkan padanya idhofah sehingga apa? Diberi tanwin. Atau apa? Ditakdirkan sehingga dia mabni ala dhom. Nah, cuman dalam kondisi yang kedua ini katanya apa? Dia nah, dihilangkan mudhofnya, tapi apa diniatkan subut lafzi. Baik. I'rabnya i'rab yang telah lewat, yaitu i'rab yang telah lewat maksudnya apa? Mansub. Hah? Mansub. Nah, mansub ala dzarfiyah. Baik. Dan ketika masukkan min, dia juga majrur sebagaimana telah lewat. Waqala an-Nahas fil farq fi kitabihi ma'anil Qur'an asya'a katsiratul ghalat. Minha annahu za'ama annahu yajuzu na'am min qabli wa min ba'di bil kasri bila tanwin. Wa inama yajuzu min qablin wa min ba'din ala annahuma nakiratan. Ai min muqaddamin wa min mutaqaddam. Min mutaqaddimin wa min mutaakhirin. Qala al-Alusi wa dhahaba ila qawli al-Fara ibn Hisham fi ba'di kutubih. Na'am. Yaitu di mana Ibn Hisham menyetujui al-Fara ini? Ya, di kitab kita ini. Ya. Nah, Taim Ibn Hisham menyetujui pendapat Al-Farra, makanya beliau hikayatkan di sini bahwasanya kondisi yang kedua dari apa qablu wa ba'du, yaitu tatkala apa dihilangkan mundhofnya tapi apa diniatkan subutul lafzi. Sekarang syahidnya mana? Diambil dari syair ini, wa min qabli nada kullu maulan qarabahu. Nah, taib. Kullu maulan qarabatan. Fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Wa min qabli di sini. Wa min qabli nada kullu maulan qarabatan. Fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Bait bila nisbah. Naam. Min qabli ay min qabli ma nahnu fihi al-an. Nada istaghatha wa da'a. Maula lil maula ma'anil kathirah minha ibnul am wa minha as-sayyid wa minha al-musawwad wa minha al-nasir wal-mu'in wa minha al-qarib wa hadha al-akhir huwa al-murad huna. Jadi maulan di sini dimaksud adalah al-qarib. Nah. Jadi maknanya wa min qabli nada kullu maulan qarabatan. Nah, sebelum hari ini, nah, semua saudara apa? Mereka memanggil, nah, dan meminta apa? Meminta tolong dengan sebab apa? Kekerabatan. Tayyib. Fama atafat maulan alaihil awatifu. Qala al-Aini fi syarahihi li syawahidil asmuni al-murad bihi huna ibnul am. Qarabah bi fathil qaf masdaru qaruba fulanun li fulan wa fulanun qaribun min fulan wa ma'nahu na'am ana nasabaha danin muttasil. Ya, nasabnya yaitu apa? Danin muttasil, yaitu dekat, bersambung. Taim atafat ay hannat wa malat wa syafaqat. Wal awatif jamu' atifa wal murad biha al umur al muqtadiyah lil atfi min as sadaqah wal muru'ah wa nahwihima. Yaitu apa? Kedekatan, kasih sayang. Nah, dikarenakan apa? Persahabatan ataukah karena muru'ah atau yang lain. Jadi maknanya, berarti makna syair ini, yasifu syairu syiddatan nazalat biqaum. Fasta'ana kullun bidawi qarabatihi falam yu'inu. Fastanjaduhum lidaf'i ma arada lahu falam yunjidu. Fastanjaduhum lidaf'i ma arada lahu falam yunjidu. Jadi makna bait yaitu sebelum hari-hari itu masing-masing meminta pertolongan kepada ya kerabat-kerabat dekatnya, tapi apa? Tidak ada kerabat dekat yang memberikan pertolongan. Adapun i'rabnya ikhwani fillah, nah bisa antum melihat di sini min na'am wawu bihasa bima qablaha jelas wa min harfu jarrin qabli majrurun bi min wa alamatu jarhi al kasratu dhahirah wal jar wa majrur muta'alliq bi qawlihi nada alati wa lam yunawwan qablu li annahu mudhafun ya liman wi thubutihi mahdhuf na'am liman wi thubut liman wiin liman wi thubutuhu mahdhufun lafdhu. Tayyib, di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya wa min qabli nada kullu maulan qarabatan na'am qabli ikhwani fillah di sini ya majrurun apa bimin, cuman kenapa kok dia tidak di tanwin qablin padahal tidak ada mudhafun ilaihnya. Na'am, kenapa? Li'annahu mudhaf, dikarenakan qabli itu mudhaf liman wiyin subutuhu mahdhufin lafdhu, karena untuk suatu lafaz yang diniatkan adanya tapi apa dihilangkan lafaznya, jadi dia seakan-akan ada cuman lafaznya tidak ada. Berarti takdirnya ai min qabli dzalik, min qabli dzalik. Nah, kemudian qarabah, kalau kullu maula jelas naam sebagai apa? Fa'il qarabatan maf'ulun bih. Naam. Untuk apa maulan yang ditanwin. Tayyib, karena ada riwayat ikhwan fillah maula tidak ditanwin. Maka dikatakan di sini wa amma 'ala 'adami tanwinihi wa idhafatihi ila qarabah. Faqarabatu majrurun bi idhafati maula wa maf'ulun nada yakunu mahdhufan taqdiruhu na'am qarabatahu. Jadi wa min qabli nada kullu maula qarabatin qarabatahu. Paham? Baik. Ini dua kemungkinan. Baik, wa min qabli nada kullu maulan, kalau maulan disukun berarti apa? Qarabatan. Qarabatan sebagai apa? Maf'ulun bi. Kalau maulanya tidak ditanwin apa? Ya, kalau maulanya tidak ditanwin maka didhafahkan kullu maula qarabatin. Kemudian maf'ulun bi dari nada apa? Mahdhuf takdiruhu qarabatahu. Berarti kelengkapannya wa min qabli nada kullu maula qarabatin qarabatahu. Ini taim. Qala, ada pun kelanjutannya dilihat. Nah, i'rabnya gampang setelahnya. Masyahidnya diperhatikan ikhwani fillah pada min qabli. Taim min qabli, kemudian khilaf dalam periwayatan antara apa? Maulan yang ditanwin dan tidak ditanwin. Asyahid fi asyahidu fihi na'am qabli fa inna riwayata na'am bi jarri qabli min ghairi tanwin amal jar fa li annahu mu'rab wa amma tarku tanwini fa li annal mudhafa ilaihi manwiyun thubut na'am tayyib manwiyun thubutu lafzi wal manwi ka sabit ai wa min qabli dhalik. Jelas bahwa sesuatu yang diniatkan itu seperti tetap adanya walaupun tidak na'am dituliskan lafadznya di situ. Ar-riwayatu bi khafdhi qabli bi ghairi tanwin ay wa min qabli dhalik fa hadafa dhalika min al-lafdhi wa qaddarahu thabitan. Tayyib, ini penjelasan dari Ibnu Hisham. Wa min qabli, kenapa kok dibaca qabli na'am tanpa tanwin? Tayyib, takdirnya min qabli dhalik, ya dhaliknya dihilangkan secara lafadz tapi apa? Ditakdirkan atau diniatkan bahwasanya itu ada. Waqara al-Juhduri al-Uqayli. Naam. Waqara al-Juhduri wal-Uqayli. Juhduri bidhamil jim. Naam wa dal wa huwa asim ahad sab'ah. Lakin hadhihi al-qira'ah ghair mashhurah anhu fa hiya syadzah. Qira'ahnya syadzah. Naam yaitu lillahil amru min qabli wa min ba'di. Dalam surat Ar-Rum riwayat yang mutawatir apa? Lillahil amru apa? Min qablu wa min ba'du dalam surat Ar-Rum dengan dhammah. Sebagaimana akan kita pelajari nanti bahwasanya di situ na'am mabni al-dham. Naam. Nah, dalam qira'ah yang syadzah ini bil khafdhi bi ghairi tanwin min qabli wa min ba'di. Lalu apa takdirnya? Ai min qablil ghalabi wa min ba'dihi. Ya, min qablil ghalabi wa min ba'dihi. Berhubungan dengan ghulibatir rum. Fahudifal mudhafu ilaihi wa qudira wujuduhu thabitan. Taib. Dibuang mudhaf ilaih tapi ditakdirkan adanya. Ini dua kondisi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Naam. Kondisi yang pertama ikhwan fillah, naam. Kondisi yang jelas yaitu ketika apa? Mudhaf. Naam. Ketika mudhaf maka mansubun ala dzarfiyah dan ketika kemasukan min. Dan kondisi yang kedua khilaf. Naam. Dinisbahkan kepada siapa bahwasanya itu sesuatu yang naam lemah atau kekeliruan. Kekeliruan dari siapa? Al-Farra. Naam. Bahwasanya ada naam kondisi yang kedua yaitu apa? Ketika dihilangkan mudhaf ilaihnya dan diniatkan adanya lafaz. Tayyib. Tayyib adanya lafaznya. Di i'rab sebagaimana i'rab yang di depan. Naam, mansub ala dzarfiyah atau majrurun bimin. Tidak ditanwin. Kenapa? Karena diniatkan adanya lafaz. Ini lughah yang apa? Dikatakan oleh sebagian ulama ahli lughah naam kekeliruan yang dibawa oleh Al-Farra. Cuman naam didukung oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala dalam qatar. Naam dan ditetapkan oleh beliau dengan syahid-syahid yang ada. Adapun ayat ikhwan fillah yang menjadi syahid dalam masalah ini qira'ah syadzah. Naam tidak diterima. Nah, kemungkinan besar ya syahidnya adalah syair ini. Naam syair. Naam wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama atafat maula alaihi al-awatifu. Adapun kondisi yang ketiga dan keempat insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.